Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang masuk ke bait syair 865. Nah, ya, dibaca. Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: Wasanisun min nahwi tayyibin hudhif wa shadza ta'iyyun maqulan bil alif. Naam, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala: Wasanisun min nahwi tayyibin hudhif wa shadza ta'iyyun maqulan bil alif. 6. Arti bait ini, wasalithun, huruf ketiga, min nahwi toyib, pada lapat seperti toyib, hudif, harus dibuang, harus dihapus. 6. Ketika apa? Ketika diberikan ya nisbah, diberikan mansub ya nisbah. 6. Huruf ketiga dari lafaz thayyib dihapus, dibuang. 6. Wasyadda ta'iyun maqulan bil alif, dan dianggap syad. Wasyadda dianggap syad, dianggap keluar dari kaidah. 6. Bentuk nasab ta'iyun. 6. Maqulan bil alif, jika diucapkan dengan alif, jika diucapkannya dengan alif, ta'iyun. 6. Barakallahu fikum. Iya, dibaca. Qala asy-syarih rahimahullah: Qad sabaqa annahu yajibu kasru ma qabla ya'in nasabi, فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسورة، فتقول في طيب طيبي، وقياس النسب في طيئ طيئي، لكن تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا، فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف، نحو هبيخي في هبيخ، والهبيخ الغلام الممتلئ، والأنثى هبيخة. نعم، بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى: قد سبق أنه يجب كسر ما قبل الياء النسب. قد سبق, telah lewat pembahasan, أنه يجب كسر maqablal ya'in nasabi, yaitu wajib mengkasro sebelum ya nasab, wajib mengkasro huruf. 6. Mengkasro harokat huruf, wajib mengkasro harokat huruf yang datang sebelum ya nasab. Faidha waqa'a qablal harfil ladhi yajibu kasruhu fin nasabi ya'un maksuratun, apabila datang sebelum huruf yang wajib dikasro tersebut, 6, berupa ya yang dikasro, apabila datang, 6, faidha waqa'a, apabila datang, waqa'a terjadi, maksudnya datang, apabila datang qoblal harfi, sebelum huruf alladhi yajibu kasruhu fin nasabi, yang wajib dikasro karena nasab, sebelum huruf yang wajib dikasroh, karena nasab itu datang huruf ya'un maksuratun, ya yang kasroh, mudghanum mudghamun fiha ya'un, yang teridgham pada ya. Nah, artinya menjadi ya bertasdid diidgham. Wajib hadful ya'il maksurati, maka wajib untuk menghapus ya maksurah tersebut, ya yang bersukun tersebut. Fataqulu fi thayyibin, maka engkau berkata pada lafaz thayyibin. Thayyib berasal dari huruf penyusunnya ta, kemudian ya yang sukun, lalu ya yang kasrah, lalu setelah itu ba. Nah, thayyib, thayyib, thayyibun. Nah, nah, sehingga ya yang kedua ini ya yang kedua ini harokatnya kasroh. Ya yang pertama harokatnya apa? Sukun. Toy toy yibun. Toy yibun. Ya gitu kan? Nah, ini yang dimaksud dengan ya yang kedua. Ya yang kedua ini ketika kemasukan kata toyib, kemasukan ya nisbah. Ya nisbah ditaruh setelah ba, berarti ya nisbahnya thayyibun, lalu ba nya harus dibaca kasro. Ba nya harus dibaca kasro, kenapa? Karena kedatangan ya nisbah. Nah, apa yang terjadi? Ba dibaca kasro, ya yang sebelum ba itu dihapus, ya yang sebelum ba dihapus. Nah, menjadi thayyibun, thayyibun, menjadi thayyibun. Ya nya sekarang terlihat cuman sukun, ya enggak? Bukan tasdid lagi, cuman sukun. Kenapa? Karena sekarang berubah menjadi satu ya. Yang tadinya dua ya, yang sebelumnya dua ya, sekarang berubah menjadi satu ya. Thayyibun. Nah, jadi terjadi perubahan di situ, ya dihilangkan satu, ya yang berkasrah, kemudian ba yang tadinya harokatnya bukan kasrah. Nah, kalau marfu harokatnya dhamma berarti. Kalau mansub harokatnya fathah. Yang harokatnya sebelumnya kasroh harus digantikan kasroh. Lalu ya setelah itu datang ya nisbah. Thayyibun, thayyibun. Nah, kalau waqiyasun, waqiyasun nasabi fi thayyin, dan kias pada, kias nasab pada lafadz thayyi. Nah, thayyun, thayyun sama dengan thayyibun, thayyun sama dengan thayyibun, dari ta lalu ku, setelah itu ya kasrah, setelah itu hamzah, thayyun. Nah, kiasnya apa? Thayyun, thayyun. Nah, itu kiasnya thayyun, dengan membuang salah satu ya, dengan membuang ya yang kasrah, lalu hamzahnya di kasrah, dengan membuang ya yang kasrah, ya kedua, lalu hamzahnya di kasrah, thayyun. Qala lakin tarakul kias, namun mereka malah meninggalkan kias, yaitu tidak memakai kias pada thayyun. Ketika dinasabkan mereka enggak mengucap thayyun, yang kias ini enggak dipakai sama mereka. Waqalu, mereka berkata thayyun, thayyun. Nah, ini nisbahnya, nisbah sama'i, nisbahnya menggunakan sama'i, apa yang biasa yaitu apa, keluar dari kias namun mereka pakai. Nah, dan sama ini lafat-lafat yang terbatas pada apa yang termaktub pada literatur-literatur bahasa Arab. Karena literatur-literatur bahasa Arab ini menulis lafat-lafat sama'i sesuai dengan apa yang ada pada mereka dahulu. Nah, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dijadikan acuan atau talak ukur untuk isim yang lain. Terbatas pada apa yang sudah jadi, sudah berlaku pada mereka. Qala bi'ibdalil ya'i alifan, yaitu dengan mengganti ya menjadi alif, mengganti ya menjadi alif. Nah, bukan dengan membuang, tapi dengan apa? Mengganti ya menjadi alif ya. Thayyun. Kalau ya yang pertama mana? Yang pertama menjadi, menjadi bi'ibdalil ya'i alifan. Nah, mengganti ya, ya berubah menjadi alif. yaitu pada ta'iyun, ada alif di situ. Nah, kita lanjutkan. Falakanatil ya'ul mudghamu fiha mafthuhatan lam tuhdaf. Andaikan ya yang teridgham tersebut berharokat fathah, lam tuhdaf, maka tidak dihapus, maka ya-nya tidak dihapus. Seperti pada habayakhiyun. Habayakhiyun nisbah untuk apa? Fi habayakhun, fi habayakhin, habayakhin. Nah, ada ha, lalu ba, lalu ya, ya yang bertasdid. Ya bertasdid di situ asalnya ya sukun lalu ya fathah. Nah, berarti di sini ya sebelum huruf terakhir, sebelum huruf yang wajib kasro, berupa fathah harokatnya. Nah, nah, kalau harokatnya fathah tidak dihapus, maka nisbahnya menjadi yang mufrad, yang isimnya haba, habayakhun, menjadi habayakhiyun, habayakhiyun. Masih tetap enggak ada pembuangan, hanya merubah harokat kha menjadi kasrah saja. Nah, qala wal habayakhu al gulamul mumtali'u wal unsa habayakhatun. Nah, dan habayakh itu anak yang mumtali, yang berisi atau yang ganteng, dan mu'anasnya habayakhatun. Nah, gulam, gulam itu istilah untuk anak yang baru disapi sampai umur sekitar 9-10 tahun. Nah, atau mendekati balig, itu istilah untuk gulam. Diberikan kepada anak yang sudah disapi atau 2 tahunan atau 2 tahun lebih sampai sekitar usia 9-10 tahun atau sebelum balig. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan bacaan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتم. نعم. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلي في فعيلة التزم fa'ilatal tuzim wa fu'ailiyun fi fu'ilatin hutim. Naam. Barakallahu fikum. Arti bait ini, yaitu bait yang ke-866. Naam, artinya wazan fa'aliyun. Wazan fa'aliyun ditetapkan bagi lafaz yang berwazan fa'ilatun. Naam. Ultuzim, ultuzim ditetapkan. Artinya isim yang timbangan mufradnya fa'ilatun ketika dimasukkan ya nasab menjadi fa'aliyun, yaitu apa? Dengan membuang ya fa'ilatun berubah menjadi fa'aliyun. Nah, hanifatun menjadi hanafiyun, bajilatun menjadi bajaliyun, nam, dan seterusnya. Nam. Dan wazan fa'aliyun, fu'aliyun, dan wazan fu'aliyun, nam, ditetapkan, diharuskan hutim, diharuskan, nam, bagi lafadz yang berwazan fa'ilatun, fi fu'ailatun, untuk wazan yang fu'ailatun. Artinya isim mufrad yang fu'ailatun atau kata yang berwazan fu'ailatun ketika masuk ya nisbah berubah menjadi fu'ailiyun, yaitu hilang ya-nya. Ya-nya hilang. Naam. Seperti juhainatun menjadi juhani, akan datang penjelasannya. 6, dibaca. قال الشارح رحمه الله تعالى يقال في النسب إلى فعيلة فعلي بفتح عينه وحذف يائه إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفا كما يأتي فتقول في حنيفة حنفي ويقال في النسب إلى فعيلة فعلي بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا فتقول في جهينة جهني. نعم بارك الله فيكم. Qala mu'alif rahmat ta'ala. Qala syarih rahmat ta'ala. Yuqalu fin nasabi ila fa'ilah ila fa'ilata. Nah, dikatakan nasab untuk fa'ilah fa'aliyun fi fathi ainihi dengan fathah ain. Nah, ain di fathah yang sebelumnya ainnya kasro. Illam yakun mu'talal ain, selagi ainnya tersebut bukan mu'tal, bukan huruf ilat. 6. Wala mudha'afan, dan selagi dia itu tidak mudha'af, bukan huruf yang dobel. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang perincian atau pembahasannya. Fataqulu fi hanifatin, fataqulu fi hanifata hanafiyun, maka engkau berkata pada lafaz Hanifah menjadi Hanafiyun. 6. Hanifah ikut wazan fa'ila menjadi Hanafiyun. Apa yang terjadi? Nun dikas di fathah, ya-nya dibuang, Hanafiyun. 6. Kenapa nunnya di fathah? Karena kalau nunnya enggak di fathah akan ketemu dua sukun berturut-turut sebelum ya nisbah. Sebab ketika kita membuang ya, ya yang tengah kita buang, akan ketemu dua kasroh. 6. Ketemu dua kasroh, dan itu perkara yang dibenci oleh orang Arab, membaca dua kasroh berturut-turut yang setelah itu ada ya. 6. Berat untuk diucap, sehingga di fathah sebelum kasroh tersebut harus di fathah, seperti pada pelajaran yang telah lalu. 6. Pelajaran telah lalu ya, ketika membahas tentang namirun, namirun menjadi namariyun, ya kan? Duilun menjadi dualiyun, ibilun menjadi ibaliyun. 6. Barakallahu fikum. 6. Hanafi berarti berasal dari hanifa. Hanifat. 6. Qala wa yuqalu fi nasabi ila fu'ailah, dan juga dikatakan pada nasab fu'ailah fu'aliyun menjadi fu'aliyun fi hadfil ya, dengan membuang ya. 6. Dengan membuang ya. Illam yakun mudha'afan, selagi bukan dari isim yang mudha'af. 6. Fataqulu, maka engkau berkata pada contoh fi juhayna, juhaynata, juhaniyun. 6. Pada contoh ini, Juhaina ini terjadi penghapusan ya setelah ha. 6. Dan juga tak marbuto dihapus ya, dan telah lewat pembahasan tentang tak marbuto di awal-awal. 6. Telah lewat pembahasan tentang penghapusan isim yang bertak marbuto ketika diberikan ya nisbah, yaitu dengan menghapus apa? Dengan menghapus tak marbuto. 6. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alhaqu mu'allala min ariya min al-misalaini bimatta uliya. 6. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alhaqu mu'alala min arya minal mithalaini bimata uliya. 6. Artinya wa alhaqu, dan mereka menyamakan, alhaqu mereka menyamakan, yaitu orang Arab menyamakan, mu'alalam Mu'tal lam, itu yang huruf lamnya berupa ilat pada wazan. Lam itu lam pada wazan ya, yang huruf pada lam kalimahnya berupa huruf ilat. Mereka menyamakan lafadz mu'tal lam nam terbebas dari tak ta'nis aryan minal mithalaini, aryan yang terbebas dari tak ta'nis minal mithalaini dari kedua contoh di atas bimata ulia nam, yakni yaitu disamakan dengan lafadz yang disertai oleh tak ta'nis. Disamakannya dengan apa? Bima, al-haqu bima, disamakan dengan tak nam, dengan lafadz yang disertai oleh tak ta'nis. Ya, baca, lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, ya'ni anna ma kana ala fa'ilin au fu'ailin bila ta'in wa kana mu'tallal lam fa hukmuhu hukmu ma fihi at-ta' fi wujub hadfi ya'ihi wa fathi 'ainihi, fataqulu fi 'adiyyin 'adawiyyun wa fi qusayyin qusawiyyun kama taqulu fi umayyata umawiyyun. Fa in kana fa'ilun wa fu'ailun sahihay al-lam lam yuhdhaf shay'un minhumā, fataqulu fi 'aqilin 'aqiliyyun wa fi 'uqaylin Uqailiyun. Naam. Barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, ya'ni anna makana ala fa'ilin au fu'ailun au fu'ailin bila ta wa kana mu'talal lam fa hukmuhu hukma fa hukmuhu hukmu ma fihi ta, yaitu isim yang mengikuti wazan fa'il dan fu'ail bila tak yang tanpa tak. Nah, kalau yang sebelumnya ada taknya ya, yang bait sebelumnya ada taknya, fa'ilatun dan fu'ailatun ada taknya. Nah, sekarang yang tanpa tak, yaitu isim yang mengikuti timbangan fa'ilun dan fu'ailatun bila tak tanpa tak. Wakana mu'talal lam, yang dia itu mu'talal lam, lamnya huruf ilat. Fahukmuhu hukma hukmu ma fihi ta, maka hukumnya seperti hukum yang isim bertak, yang isim bertak ta'nis. Fi wujubi hadfi ya'ihi, yaitu dalam perkara menghapus ya'nya. Wa fathi ainihi, dan manfatha ainnya, menghapus ya'nya dan manfatha ainnya. Ain di situ huruf kedua setelah fa, huruf kedua setelah fa ain itu. Fataqulu fi adawiyyin adawiyun. Nah, maka engkau berkata pada adawiyyin. Nah, adawiyyin ikut wazan fa'ilun karena berasal dari ya yang tasdid, berasal dari ya yang sukun kemudian ya yang berharokat. Adi adi yun adi yun, nah gitu kan, lalu ditulis menjadi adi yun di idgham ianya, berarti dia berasal dari apa, fa'ilun, adi yun berasal dari fa'ilun. Nah, ketika masuk ya nisbah apa yang terjadi, ainnya di fathah, ain itu huruf kedua berarti dal, dalnya di fathah, ada nam di fathah, lalu setelah itu terjadi penghapusan ya yang ya kedua dihapus 6, lalu ya yang pertama berubah menjadi wawu adawiyun. Wa fi kusayyin ada kusayyun, berarti wazannya timbangannya fu'ailun kusayyun, asalnya kusoyun, yaitu ada ya yang sukun lalu setelah itu ya berharokat kusoyun, dalam tulisan di idgham menjadi kusoyun, kusoyun menjadi kusoywiyun. Nah, sama i'lalnya seperti yang pada adawiyun tadi. Kama taqulu fi umayyata seperti engkau berkata pada Umayyah. 6. Fu'ailatun. Ikut wazan fu'ailatun Umayyah. Fi Umayyata Umawiyun. Fa in kana fa'ilun wa fu'ailun sahihayil lam, jika fa'ilun dan fu'ailun tersebut lamnya huruf sahih, jika lamnya dia itu berupa huruf sahih bukan huruf ilat, lam yuhdab syai'un, maka tidak dibuang, tidak ada yang dibuang minhuma, tidak ada yang dibuang. Fataqulu fi aqilin, maka engkau berkata pada aqil, aqiliyun. Wa fi uqail, uqailiyun. Nah, masih tetap enggak, ya-nya enggak dibuang. Ya pada aqil dan pada uqail keduanya tidak dibuang. Nah. Kenapa? Karena dia bukan huruf ilat. Lamnya bukan huruf ilat. Sahih, huruf sahih. Nah, tambah satu bait lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tammamu ma kana kat-tawilah wa hakadha ma kana kal-jalilah. Naam, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tammamu ma kana kat-tawilah wa hakadha ma kana kal-jalilah. Naam, artinya mereka mengitmamkan, melengkapkan, naam, lafaz yang memiliki wazan seperti lafaz tawila. Nah, demikian juga lafaz yang memiliki wazan seperti jalila. Nah. Iya, baca. Qala syarih rahimahullah, ya'ni anna ma kana 'ala fa'ila wa kana mu'tallal 'aini aw mudha'afan la tuhdhafu ya'uhu fin nasabi. فتقول في طويلة طويلي وفي جليلة جليلي وكذلك أيضا ما كان على فعيلة وكان مضاعفا فتقول في قليلة قليلي. نعم. Barakallahu fikum. Pengecualian dari bait yang disebutkan di atas ya, pada bait yang telah lewat 866 tadi. Nah. Barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, ya'ni anna ma kana 'ala fa'ila. Naam, yaitu isim yang mengikuti timbangan fa'ilatun wa kana mu'talal 'ain, yang ainnya huruf ilat, huruf kedua huruf ilat. Aw mudha'afan, atau berupa huruf mudha'af, yaitu ada huruf yang sama. Ain dan lamnya sama, ain dan lamnya sama. La tuhdaf ya'uhu fin nasabi, maka ya'nya tidak dihapus ketika dinisbatkan, ketika masuk ya' nasab. Fataqulu fi tawilatin, maka engkau berkata pada contoh tawilati, fi tawilatin. Nah. Tawila ainnya huruf mu'tal. Nah. Mana ainnya? Itu wawu. Tawla, tawla yatulu, tulan. Berarti fa-nya huruf to, ain-nya huruf wawu, lam-nya huruf lam, tulan, tul. Masdarnya tul. To di situ fa, fa kalima. Wawunya ain kalima, lam-nya berupa lam juga. Nah. Berarti ain kalimanya berupa huruf ilat yaitu wawu. Nah. Wa fi jalila fi tawila tawiliyun afan, maka engkau berkata pada contoh tawila, tawilatun menjadi tawiliyun, yaitu ya-nya tidak dihapus. Ya tidak dihapus, kenapa? Karena ainnya huruf wawu, ain kalimahnya berupa wawu. Nah. Wa fi jalilatin jaliliyun, dan pada contoh jalila. Nah, jalilatun contoh untuk yang mudha'af. Jala ya julu. Mudha'af. Berarti ada kesamaan. Ain dan lamnya ada yang sama. Yaitu berupa huruf lam semua. Menjadi jaliliyun. Nah, tidak dihapus. Kenapa? Karena mudhaf. Wa kadzalika aidan makana ala fu'ailatin wa kana mudhaafan. Demikian juga yang mengikuti timbangan fu'aila. Wa kana mudhaafan, yang dia itu mudhaaf. Fataqulu fi kulaila kulailiyun. Maka engkau berkata pada contoh kulaila menjadi kulailiyun. Nah, dari qalla yaqullu, qalla yaqillu. Qalla yaqillu. Qillatan, maksudnya qillatan. Tak marbutannya tambahan. Qalla yaqillu. Nah, kalau tadi jalla yajullu. Nah, berarti di sini qalla yaqillu mudhaaf. Ain fi'il dan lam fi'ilnya, atau ain kalimah dan lam kalimahnya berupa lam. Ketika dinisbatkan tidak terjadi penghapusan dikarenakan mudhaaf. 6. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bi hadzal qadr. 6. Ada pertanyaan? 6. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.